Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, wa qauluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an al-ayat. Dan firman Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Ya. Kalau kalian datang ke sini, maka saya akan bacakan kepada kalian hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Apa itu yang diharamkan? Allah tushriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Iya. Baik. Jadi ini ayat yang kelima yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kul, katakan, ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk berucap, berkata kepada kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, ta'alau, kemarilah kalian. Iya. Kemarilah kalian, datanglah ke sini. Atlu, saya akan bacakan kepada kalian. Ya, ini perintah ya. Ya, kalau kalian datang, atlu, maka saya akan bacakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Ya. Jadi yang dibacakan ini adalah hal yang benar. Allah yang mengharamkannya. Ya. Yang dibacakan adalah wahyu. Perintah dari Allah. Bukan perkara yang mengada-ada. Bukan sangkaan. Tapi hal yang pasti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu wahyunya? Iya. Dimulai dengan Alla tushriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jangan kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di dalam ayat ini disebutkan tentang hal yang diharamkan terhadap kalian. Yang paling pertama yang disebutkan adalah apa? Haramnya kesyirikan. Iya. Ini beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid itu adalah ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Atau terkait dengan ayat, tauhid itu adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Baik. Itulah yang disebut dengan tauhid. Iya. Dan ayat ini akan dikaji nanti oleh penulis ya. Beliau akan terangkan. Iya. Bahwa di dalam 3 ayat di surah Al-An'am itu ada 10 pembahasan, ada 10 masail. Iya. Ada 10 masail. Dan masalah yang paling pokoknya adalah larangan untuk apa? Larangan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di buku panduan di bawah saya sebutkan ya, surah Al-An'am dari ayat 51 sampai 153. Teksnya ada di situ. Jadi kalau kita hitung masailnya, perhatikan. Jadi yang pertama lagi, tadi, Allah tushriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Ya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan. Hendaknya kalian berbuat baik. Ini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, takut kelaparan. Ya. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Baik. Jadi ini sudah masalah yang keberapa? Sudah masalah yang ketiga, larangan membunuh anak-anak. Larangan membunuh anak-anak. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ya, dan jangan kalian mendekati kekejian-kekejian baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-fawahish jamak dari fahishah. Ya, segala hal yang keji itu disebut dengan nama apa? Disebut dengan nama fahishah. Baik. Jadi itu dari perkara yang dilarang. Segala jenis fawahish. Ya, maksudnya dosa-dosa maksiat. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, karena dosa itu ada yang tampak dari keburukannya. Ada yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan terhadap keburukannya. Jelas ya? Baik. Maka misalnya orang berbuat zina wal iyadzubillah, dia lakukan terang-terangan, nah itu namanya ma dhahara, apa yang tampak. Kalau dia lakukan tidak kelihatan, maka itu ma batan. Jelas ya? Dan ini semuanya dilarang. Ini semuanya dilarang. Iya. Dan semuanya disebutkan fahishah. Disebut sebagai fahish. Al-fuhush itu adalah apa yang dianggap buruk di dalam jiwa-jiwa manusia. Hati-hati manusia. Itu kekejian. Jelas ya? Karena itu zina itu diterangkan bagaimana kejinya dalam Al-Quran. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya dia adalah sebuah kekejian dan dosa, jalan yang sangat sangat buruk. Ya. Jadi zina disebut sebagai kekejian dan jalan yang sangat buruk. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu seorang pemuda pernah datang kepada Nabi Rasulullah, izinkan saya berzina. Maka dihardik oleh para sahabat. Lancang sekali. Kan begitu? Kata Nabi, enggak, dekatkan dia kepada saya. Nabi berkata kepadanya, ridhokah kamu berzina dengan ibumu? Dia berkata, tidak ya Rasulullah. Dan tidak ada satu manusia pun yang ridho melakukannya. Jadi kalau di hari ini ada manusia yang mengerjakannya, itu bukan manusia namanya. Hah? Ada yang melakukannya, ini sudah bukan manusia. Itu hitungannya ke binatang sudah. Jelas ya? Kemudian kata Nabi, ridhokah engkau melakukannya dengan saudara perempuanmu? Katanya, la wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah. Dan tidak ada manusia pun yang senang melakukannya. Ridhokah kamu lakukan dengan bibimu? Disebut keluarga-keluarganya. Ini supaya diingatkan bejatnya perbuatan ini. Jelas ya? Kejinya perbuatan ini. Ini perbuatan zina. Dan zina ini hubungan dengan jenis yang lain. Laki-laki dengan perempuan berhubungan di luar dari ikatan pernikahan. Itu namanya zina. Iya. Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang. Ya. Dan seterusnya, tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu di masa ini subhanallah, saya juga heran. Kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya? Ya. Katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri? Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia. Lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan, minum sabu-sabu. Oh, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya enggak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, enggak usah urusi saya. Minuman-minuman keras, saya bikin di rumah saya sendiri. Ya. Kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri, semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar, tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Ya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini. Berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan. Di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya, dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat, sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan. Terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya, terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar. Supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari. Dari perkara yang harusnya diingatkan. Dan seorang banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dijauhkan dari segala musibah. Dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini. Paling tidak dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam. Menghendaki kebejatan di tengah manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera membinasakannya. Dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan. Jangan dibiarkan. Dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya setiap dari supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan. Ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari musibah dan malapetaka. Baik. Jadi ini yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Ini yang kelima. Dan ini semuanya tertera di ayat 151. Ya. Di ayat 152 ada 4 masalah yang lainnya. Jadi semuanya sudah 9. Kalau ditambah ayat 152. Yang pertama, tidak boleh mendekati harta anak yatim. Iya. Jadi ini sudah yang keenam ya, kalau urutannya. Yang keenam, tidak boleh mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagusnya. Cara yang paling bagusnya maksudnya ya, dia ingin merawat harta anak yatim itu atau ingin dia kembangkan. Dia kembangkan. Yang ketujuh, perintah untuk memenuhi takaran dan timbangan. Yang kedelapan, perintah untuk berlaku adil. Dan yang kesembilan, perintah untuk menepati janji. Menepati janji. Ini sudah 9. Dan di ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Ya. Dan pada seluruh perintah ini, pada setiap akhir ayat disebutkan wasiat, bahwa itu adalah wasiat. Iya. Disebutkan wasiat. Karena itu, 3 ayat ini disebut sebagai 10 wasiat di dalam Al-Quran. 10 wasiat di dalam apa? Al-Quran. Dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian mengingat. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Jadi wasiatnya supaya kita berakal, mengingat dan selalu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini 10 wasiat. 10 wasiat. Dan wasiat yang paling pertama adalah apa? Hah? Larangan berbuat kesyirikan. Inilah sisi pendalilan penulis. Ya luar biasa ya penulis di dalam memahami ayat-ayat. Dan kelihatannya kedalaman ilmu penulis rahimahullahu taala ya di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dari seluruh wasiat ini, wasiat yang paling pertama ada larangan untuk berbuat kesyirikan. Jadi sisi pendalilannya terdapat di dalam ayat ini, penjelasan bahwa tauhid itu adalah meninggalkan kesyirikan dengan cara memurnikan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, terdapat bahwa tauhid adalah perintah yang paling wajib. Karena syirik lawannya itu dijadikan wasiat yang paling pertama yang diwasiatkan dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ya, kewajiban yang paling wajib. Baik, dalil yang keenam dari hadis. Kata penulis rahimahullahu taala, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuh falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Barang siapa ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam tertera di dalam wasiat tersebut, maka hendaknya dia membaca firman Allah. Itulah tiga ayat yang kita sebutkan tadi. Iya. Baik. Ini hadith disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan ini hadith pertama di dalam buku ini. Iya. Hadith yang pertama di dalam buku ini. Nah. Dan ini hadith diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam jami'nya. Juga At-Tabarani. Dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Itu dari jalan apa namanya Daud Al-Audi. Dari jalan Daud Al-Audi. Iya. Dari Amir bin Syarahil Al-Sya'bi. Dari Al-Qama bin Qais An-Nakhai. Dari Abdullah bin Mas'ud. Yang meriwayatkan dari Daud Al-Audi adalah Muhammad bin Fudail bin Qazwan. Ya, nah, ini hadith termasuk hadith yang silam pendapat para ulama di dalamnya. Ya, silam pendapat para ulama di dalamnya. Syekh Al-Albani rahimahullah memandang hadith ini lemah, karena beliau menganggap bahwa Daud di sini itulah Daud bin Yazid Al-Audi. Ya, dan guru kami Syekh Mukbil, beliau menganggap hadith ini hasan, bisa dikuatkan. Karena Daud di situ adalah Daud bin Abdullah Al-Audi, bukan Daud bin Yazid, tapi Daud bin Abdullah. Dan Daud bin Abdullah ini seorang rawi yang thiqah. Baik. Dan ini pembahasan memang ya wajar ya terjadi silam pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa Daud adalah Daud bin Yazid Al-Audi. Mereka berdalil bahwa di dalam sebuah riwayat oleh At-Tabarani di Mu'jamul Awsat itu disebut namanya Daud bin Yazid Al-Audi. Iya. Demikian pula Ad-Daruqutni berkata tafarrada bihi Daud bin Yazid Al-Audi. Daud bin Yazid Al-Audi bersendirian dengannya. Iya. Dan ini nas yang dijadikan sebagai alasan bahwa Daud adalah Daud bin Yazid Al-Audi dan dia adalah dhaif. Tapi yang mengatakan bahwa dia adalah Daud bin Abdullah Al-Audi, itu dilihat pada biografi, karena Daud Al-Audi yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan yang meriwayatkan darinya Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, itu hanya disebut Daud bin Abdullah saja. Jadi kalau dibaca di dalam Tahdhibul Kamal karya Al-Mizzi, di biografi Daud Al-Audi hanya disebut riwayat dari Asy-Sya'bi diberi tanda ta, ada di riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula di riwayat Muhammad bin Fudail yang disebutkan meriwayatkan darinya, dan di biografi Asy-Sya'bi juga disebutkan meriwayatkan darinya adalah Daud bin Abdullah Al-Audi. Iya. Dan mereka jawab bahwa cetakan At-Tabarani pada guru At-Tabarani itu ada kelemahan. Dan buku-buku itu gairu masmu' kebanyakannya, ya bukan sanadnya sampai kepada kita dengan kita dengarkan riwayatnya satu persatu. Mungkin saja ada salah tulis di dalam buku-buku tersebut. Ada salah tulis. Jelas ya? Dawiyat Ad-Daruqutni bersendirian, itu belum tentu tidak ada riwayat yang lain di dalam hal tersebut. Iya. Ini bagi orang yang menguatkannya, bagi yang melemahkannya itu tadi alasan-alasannya. Yang jelas di kalau kita lihat dari teks hadis, ya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini, ketika beliau berkata, man arada ayyam dura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau wasiat itu disebut dalam Al-Qur'an dengan nama apa? Wasiat juga kan sudah disebut. Ya, tiga ayat pada setiap ayat akhirnya adalah apa? Dalikum wasaqum bih. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian. Jadi semuanya disebut dengan wasiat. Tapi di sini dikatakan allati alaiha khatamu. Iya. Wasiat yang di atasnya ada khatam. Di atasnya adalah khatam. Iya. Khatam di sini bisa dikatakan khatam, bisa dikatakan khatimu. Bisa di fathah ta-nya, bisa di kasrah. Khatam dan khatim. Iya. Maksudnya khatam itu yang ada stempelnya maksudnya. Karena stempel Nabi itu di cincinnya ya kalau dibaca khatim. Iya. Jadi stempelnya yang betul-betul dikuatkan. Nah, ini wasiatnya ini dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini semuanya dihafal. Ya terjaga di dalam hal tersebut. Iya. Jadi wasiat Nabi ini, ya, apa namanya? Bukan artinya bahwa wasiat tersebut, wasiat yang ada tulisannya kemudian distempel dan seterusnya. Bukan itu maksud Ibnu Mas'ud. Tapi kalau ingin melihat wasiat yang sudah jelas tidak berubah, itu lihat, baca tiga ayat ini. Itulah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berubah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau memberikan wasiat khusus. Ya. Abu Juhaifah pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah Nabi mengambil janji khusus kepadamu sesuatu? Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak. Ya, tidak. Beliau berkata, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang dan apa yang ada di dalam sahifah ini. Apa itu di dalam lembaran yang dicatat oleh Ali? Itulah terdapat di dalamnya al-aql. Ya ini di pembahasan dia ya. Terdapat di dalamnya pembebasan budak dan terdapat tidak boleh seorang muslim dibunuh dengan karena lantaran dia membunuh kafir. Nah, ini kan hukum-hukum sebenarnya bukan cuma Ali yang mengetahuinya. Ada sudah tersebar hukum-hukum ini. Jadi artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berwasiat khusus. Tapi kalau ingin wasiat yang tidak berubah, maksud Ibnu Mas'ud, lihatlah, baca tiga ayat itu. Nah, itulah wasiat Nabi yang tidak pernah apa? Tidak pernah berubah. Jelas ya? Jadi hadis ini dia kuat maupun tidak kuat itu tidak ada masalah. Sebab kandungan dari ayat sudah apa? Sudah jelas dan sudah tegas. Baik. Jadi hadis dari Ibnu Mas'ud di sini, ini untuk mempertegas. Ya. Adalah untuk mempertegas bahwa ini adalah wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di sini, rahimahullahu taala. Tadi hadis Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu nama lengkapnya Abdullah Ibnu Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Khudali. Al-Khudali. Kunia beliau Abu Abdurrahman. Ya, beliau sahabat yang mulia minas sabiqin al-awwalin. Dari sahabat yang paling dahulu pertama masuk Islam. Ya. Beliau hadir dari perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya dihadiri oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah. Baik, beliau dari sahabat yang paling mumpuni di dalam membaca Al-Qur'an dan di dalam memahami tafsir-tafsirnya. Dari sahabat yang paling berilmu. Karena itu tidak ada yang mengedepankan siapapun di kota Kufah melebihi Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Dan di masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud dijadikan sebagai amir gubernur Kufah. Ya, Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu Kufah akhirnya lahir darinya ulama-ulama. Ya. Murid-murid Ibnu Mas'ud. Murid-murid Ibnu Mas'ud. Seperti Alqamah bin Qais An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Masruq Ibnu Al-Ajda, ya dan seterusnya dari para a'immah dikenal dan mereka adalah murid-murid senior dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'ad bin Jabal al-Ansari. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari dari Bani Khazraj. Abu Abdurrahman juga kunia beliau, sahabat yang mulia, masyhur. Dikatakan bahwa ya, Mu'ad bin Jabal ini kepadanya lah kembali manusia kembali kepada ilmu tentang hukum-hukum dan tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Ya. Di masa hidup Nabi saja, Nabi mengutusnya sebagai seorang qadhi dan sebagai guru ke negeri Yaman. Ya. Ibnu Mas'ud meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah kena penyakit taun. Dan umur beliau masih muda. Umurnya masih 38 tahun waktu meninggalnya. 38 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Tapi Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal ini dua-duanya dari sahabat yang punya keahlian di dalam Al-Qur'an, di dalam memahaminya, ya, dan masuk dalam ulama besar di tengah sahabat. Ya, karena itu riwayat-riwayat Al-Qur'an sekarang ini itu kembali kepada Mu'ad bin Jabal dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, sebelum saya pindah, masih ada ketinggalan tadi ya, saya mau tegaskan dulu. Atsar Ibnu Mas'ud tadi, sisi pendalilannya dari penulis. Ya, rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam hadits Ibnu Mas'ud ini dijadikan ayat-ayat sebelumnya di surah Al-An'am itu sebagai wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan sebagai wasiat. Dan ternyata wasiat yang paling besarnya adalah perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Baik. Itu sisi pendalilannya.